Plongap lungo. Ono rektor bu, rektori pimpinane perguruan tinggi lo bu. Gelarnya udah profesor doktor, hebat. Terkenal kejem, killer. Kapan dekne nang kampus sih mahasiswa ini ngembekan kabeh. Saking wedine yuk, dekne dehemton. Ya mahasiswa ngempet ambekan kabeh, saking wedine. Lah ngono ku pas lebaran, pas riyoyo, pembantune mule. Nduk omahe kan gak ana pembantu, nang omahe profesor yuk. Wis koncone namu, digaekno teh ambek bojone, bareng wis dadi kanggo nyuguhno, gawe talam. Gemeter tangane anjane gak tau-taune. Ocek akeh sing kutah, sopeneni ambek bojone. Hati-hati talange niki kutah kabeh, gawe repot-repot dikutahno kotor, disuguhno tamu gak pantes. Lho profesor lho diseneni bojo, iso kaya buta huruf. Lola, lolok mudah. Wis ngono iku, ambek polisi gagah-gagah ngene iki. Iki lek pas tugas gawe seragam ketok kuagah kawaya. Ndok omah disentak bojone kalek urip matane tok plorak-plorok. Sopo ae wong lanang termasuk kiai. Kiai niku ketok alim, ketok pinter, pengalaman, wawasane luas, ngajine enak, lek ceramah runtut, gampang difahami, mampu membius ribuan jamaah, apalagi ketika berada di atas panggung, menggelegar, cetar membahana, dalile tawa pak runtut jelas, ngono ku lek pas nang jaba. Nang omah digetak bojone iso ilang kiyaine karek gobloke yo. Makanya kalau sering ngomong, kalau lek nang arepe jamaah wong liya ngene iki yo. Kon ceramah rong jam saku. Tapi lek nang arepe bojoku kon nyeramahi rong menit ora sanggup aku. Anggite sampeyan wong wedok iki nek dirabi kiai terus dadi api. Gak kabeh. Anggite sampean wong wedok lek dinikah kiai jeneng kiai terus dadi wong wedok sing salehah. Epret. Gak kabeh, lek kadung kumat iso ngalang-alai. Iki lho ngalami langsung. Aja atek melu tepuk tangan, gak penting. Iku lho, penting balon iku lho. Nek wis kadung kata. Saman pikir wong wedokne dirabi kiai terus nek mlaku nang ngarepe bojone mbungkuk-mbungkuk terus nek ngomong nganggo basa krama inggil nang glamit ngono. Injih. Punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika? Epret. Kadung getak-getak ya ngono iku wong lanang gak tepak blas. Masa anggar wong wedok duwe usul gak tau digawe tapi nek usule dene kudu digawe. Ya ngono Yahmin aku tuku kalah-kalan terus. Wong rumah tangga ku yo gak ngono makane lek apa-apa yo rundingan musyawarah. Anjene ra ngrasakno dadi wong wedok urusane sak pirang-pirang kok masalah anak ya wong wedok rumah tangga yang wedok apa-apa wong wedok. Ayo coba saiki sampean sing belanjakno duit iki cukup tagak. Lah nek aku ngene iki nyukup-nyukupno gak karo-karuan. Anggite sampean enak ngono ta dadi wong wedok. Sampean wong lanang nang jopo gak karo jawane apa-apa bareng totok omah kari ngene ngono nek gak tepak ya wong wedok diseneni ya ngono Yahmin nggo salah terus. Lah terus benerku kapan lek nurut sampean model ngono iku. Lah nek es ngono iku ta anggitmu nang kena dituturi. Apa maneh didalili, mendal. Makane aku pesen ya BE, sampean ngerti tak krungu informasi ana kiai sing iso nyeramahi bojone dhewe. Sampai dalili, tolong aku sampean kabari. Paranane wong iku. Ya apa carane? Lepas ngono misalnya terus tak ceramahi. Ojo ngono. Samanku bojoku. Ka oleh ngono. Istri kalau berkata dengan kata dan suara yang lebih keras daripada suami dilaknat seluruh malaikat, apalagi menyakitkan hati suami, Allah enggak akan ridho. Nek Gusti Allah enggak ridho, Gusti Allah enggak ridho, loro uripmu donya akhirat. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, mesti bantah. Wis gak atik nabi-nabian. Nabi-nabi apa? Enggak Nabi Anwar Zahid iku ta. Nek wis ngono enggak kari keluyur-keluyur. Mangkane, Bapak, ngapunten nggih. Kita harus jujur pak, kita sama-sama laki-laki. Harus fair mengakui dalam banyak hal laki-laki itu kalah sama perempuan. Apa maneh urusan anak, wis gak ono apa-apane wong lanang. Masalah anak wong lanang itu cuma penanam modal tok. Selanjutnya wong wedok kabeh mulai meteng wong wedok. 9 bulan lebih mendeh-mendeh abote gak karuan kuat wong wedok. Tambah suwe tambah gede tambah abot. Nang gak kena diselehno. Ngedapak kena diselehno. masak diselehno mari masak centelno meneh. Gak kena. Nek wis gedhe ngene gawe mlumah ampek, gawe miring sesek, gawe mengkurep remek. Mlaku gak iso jejeg nganti ndeger-ndeger ngene. Nang kuat 9 bulan lebih. Ayo coba sampean nek pengin buktekno latihano meteng-metengan. Ayo golek terbang tabal talekno wetengmu. Kuat pirang jam sampean? No ndi ojo dicopot lapo ayo ojo dicopot. Kalah karo wong wedok. Ngelairno wong wedok iku kuat padahal larane Masya Allah. Koyok kulit dikelontok toko daging warasan. Sewu lorong ngelumpuk dadi siji, taruhan antara hidup dan mati. Air mata, keringat dan darah. Masya Allah, larane kuat wong wedok, balak-balik wani. Wong lanang sunat loro emek ngunu gak wani baleni meneh kok. Pisan tok wis kapok. Wong wedok ngelairno koyok ngono larane kuat balak-balik padahal iku lawara. Lho, nggih. Kula nggih dereng nate nglairno sian. Tapi kan weruh ukurane nek lara. Ayo pikirin wong lanang-lanang, gak lara ya apa? Mlebune cuma petang gram, metu dadi petang kilo kok. Lawara. Iki engko bengi ana sing naker ketoke. Laki-laki tahu apa? Ya gayae bojone kate nglairno ibu wingung riwari-riwari tapi ambek rokokan. Gitu lahir sapa? Wong wedok meneh yang mengemii. Mementili itu. Alah sak karepku sing ceramah aku kok. Haulaini 2 tahun nang sabar telaten. Wong lanang gak iso anjene gak metu. Ayo sedoten gawe desel tetep gak metu. Metu to omah kopen kok kok kok. Yo mek abang gak metu apa-apane. Lah ngono ku 2 taun kok wong wedok masyaallah. Wong wedok biyen Bu 2 taun ngene mangkane anak biyen iki walaupun gak pati pinter wong sekolah arek biyen yo mek ngono. Tapi akhlake api-api nang wong tuwa nurut-nurut, unggah-ungguh tata krama nggih napa nggih. Soale lek ngemiki 2 taun lebih arek biyen arek saiki ta. Kadang mek 3 wulan, 4 wulan wis. Makane arek saiki pinter-pinter tapi modele kaya gak duwe kuping. Lah kena diomongi. Ancen oh sapi jare. Ya pedet. Kongkon sekolah gak berangkat malah ibuke disundang-sundang. Ancene pedet. Kongkon ngaji gak berangkat bapaknya disluwenti. Pedet pedet. Kongkon nang toko diluk, saya ibu tukono gula diluk nang toko kono. Mo pedet. Padahal lapose kok do males ngemiki. Ngemiki ku ganjarane kawedi. Pokoke duduk sebelah kono sing tak omongi. Nontok balon ae. Bikul limasyatin mi'atu hasanatin. Lho sak sesepan lho ganjarane 100 kebagusan. Lah enak sih. Srut 100. Srut srut. Oleh 200. Srut srut srut srut srut. 500. Kari ngeping nang. Srut srut srut srut srut srut srut. 700. Lah iki lek anak sampai kuliah gak disapeh. Lah iku wong wedok stres iku jenenge. Lah terus maneng iya ya rungokno. Eh serungokno. Woi. Woi. Mari ngono ta lah wong wedok kabeh apa maneh anake sik cilik loro. Wong lanang gak ro apa-apa. Di anak cilik loro, mangkane wong wedok mbano ngene-ngene dapurane. Ternyata kuat, ternyata hebat. Buktine gendong anake sing pas loro. Mulai isuk sampai tengah wengi lho kuat. Kuat, anak nangis rewel, sabar, dihibur, diipuk-ipuk, dineng-neng, diemban. Cep sayang. Anake cakit ambek bokonge dipuk-puk. Anake ibu cakit. Anak ganteng. Anak ganteng. Padahal anake korengen. Anak ganteng. Ayo wong lanang, anake loro, kokon gendong 15 menit sempal pundake. Pemane pas digendong nang rewel nangis. Bapakne iso murang-muring. Nang iso terus tak banting sisane. Wong lanang ngelek prinsipe mati gawe neh. Mangkane aku ket biyen gak tau tere ambek wong lanang. Sehingga ukuran keluarga niku mboten wong lanang, Bu, wong wedok. Apan wong wedok ae apik, keluargane apik. Lek wong wedok nakal, keluargane rusak. Desa ae apik elek ukurane dudu wong lanang. Wong wedok, apan wong wedok ndo desa kono apik-apik. Desa kono iku apik barokah. Apik lek wong wedok ndo ngene desa kono kok nakal-nakal, alamat desa itu hancur, alamat desa itu rusak. Negara iki ngono. Dari Kanjeng Nabi api elek negara, ton wong wedok tergantung wong wedok. Apan wong wedok api-api, negaranya kuat, negaranya hebat. Tapi lek wong wedok elek-elek nakal-nakal, hancur negara itu. An-nisa aimadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Mangkane urusan opo ae dicekel wong lanang, ambek dicekel wong wedok, luweh urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya. Ngono kel wong wedok urip. Mbah wae iso ngono. Mengandung opo? Makane wong wedok terbukti iso nguripno barang sing mati. Dadi omongane yo gawanya Allah ngono kok mati. Kene tak cekeli diluk engko lak urip. Mbah ki sing dipikir opo sih? PKK lho urip mergo dicekel wong. Coba PKK kok nyekel wong lanang lak pletes mati. Posyandu urip mergo petugas posyandu lanang ta wedok? Wedok. Coba posyandu kok nyekel Pak RT. Kobong. Playgroup, TK, itu gurune lanang ta wedok? Wong lanang enggak kira sanggup kon dadi guru playgroup, guru TK ngono. Kalah-kalah. Rumah tangga ki apa-apa sing nentokno wong wedok. Ku ngene nek wong wedok setuju ngono iku. Aja, jenenge sing lanang ya wis. Bu kok iso ngono? Aku dhewe heran kok. Lah wis saiki. Isaroe iya. Haji sing mabrur sing apik, makane wong haji ki nek cara wong Jawa setor 6 perkara. Pinten? Pinten? Siji, setor bondo. Loro, setor raga. Telu, setor nyawa. Papat, setor rasa. Lima, setor donga. Enem, setor dosa. Lho, enem le o kabeh. Ngene iki gak gampang. Makane yo larang. Pengen murah yo aja ngundang aku. Modenmu kon ceramah dhewe. Iyalah. Coba ta, gawe kata-kata enem nang o kabeh terus berkaitan. Mengandung tuntunan, gak gampang. Siji setor bondo, loro setor rogo, telu setor nyawa, papat setor rasa, limo setor donga, enem setor dosa. Ayo diurut saiki. Pertama, setor bondo. Sing nggo daftar, sing dinggo biaya termasuk nggo slametan, nggo sangu, setorno wis. Nek wis disetorno kan wis gak mikir. Wis disetorno kok kali Pak Sarjianto, kali Bu Latifah. Mbok piro mbayare, piro biayae? Gak mikir wis disetorno kok. Bahkan bondo sing ditinggal, mbuh iku omah, mbuh iku kendaraan, mbuh iku tanah, mbuh iku toko, mbuh iku pabrik, wis dipasrahno kabeh nang keluarga. Dadi berangkat terus gak mikir bondo, setorno kabeh, berangkat dikari kontal kan, kontal kandul, kan tengil-tengil, wis salah keliru sithike kok. Keprocot. Berangkat iku kari tengil-tengil, gak mikir donya, gak mikir bondo, wis disetorno kabeh. Makane Pak Sarjianto, Bu Latifah, ten mriku ampun wis aja atik mikir donya. Wis mbok sawah ya apa kabare wis jarno wis. Atik mikir lek duwe toko mbok ya apa mlaku tak gak toko aja atik dipikir. Wis urusan donya wis jangan sampai terlintas, fokus ibadah. Lamun nelpon nang keluarga ya takok kabar seger kuarasane. Wis aja atik aja lali ya rek. Sawahi kok kompresen. Lapo sih nang kono wis mikil tandur bareng jarno wis diurus dipasrahno kok. Wis disetorno kok. Aja atik dipikir. Kulaane ya apa? Kulaane ya apa? Lah sing wingi iku bathi pira? Lapo nang kono mikir ngene. Wis gak atik. Iling-ilingen. Mangkane sing paling berat wong kate berangkat haji ku noto ati. Lah wong-wong enggak ya rata-rata ribut gak noto ati. Noto koper, gawa apa yo BH 4 lekur. Ulek-ulek barang digawa. Astagfirullahalazim. Kok kuatir men gak mangan nduk kono? Aja kuatir, gak atik nggawa beras, gak atik nggawa apartemen perbadokan. Wis tanah nang kono. Ning kono iku lengkap-lengkap. Cukup. Pemane saiki wong haji gak atik masak wis. Gak atik masak saiki dirangsum kabeh wis nang Madinah nang Mekah dirangsum kabeh. Wis nyantai, noto ati sing angel. Tur bondo. Cukup tagak iki wektune. Nomor loro, sing ngomong aku tak sampean kok ngarani cukup-cukup ya. Nomor loro, setor raga. Awak disetorno, tenaga disetorno. Di sana itu dikuras habis-habisan. Mergo yo ibadah haji niku butuhno fisik. Lek sik nduk Madinah mending. Soale jarake parek. Hotel tekan masjid itu paling adoh 500 meter. Nek ten kene Madinah mending sian. Tapi lek wis nduk Mekah, balak-balik umroh, pemane kelakuan haji, mulai wukuf, nginep nang Muzdalifah, mabit, balang jumroh. Butuh melaku, munggah mudun, enggak metu. Waduh, makane fisik dikuras, disetorno. Rata-rata wong mulai teko haji niku lak gowo gawan lah, watuk pilek ngono. Sayah mergo nang pantes mulai haji gowo watuk niku pantes. Mulai haji tambah lausa weger mencurigakan. Lapo ae nang kono? Ngolek critane, alhamdulillah Mbak, aku ndok kono enak wis gak kesel blas. Gak kesel ancene turu tok.